Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karang Cegak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, dan juga segenap panitia yang mensukseskan acara ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri acara Tabligh Akbar setelah bulan Ramadan berlalu di Masjid Al-Fitrah di Dusun Karang Pandan, Desa Karang Cegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, enggane jenengan dapat SMS dari Pak Presiden. Senang napa mboten? Senang. Senang napa senang banget? Senang banget. Jadi orang bisa turu nganti tulung bengi. Seandainya jenengan dapat SMS dari presiden, isinya tolong hari ini juga datang ke istana negara, kira-kira jenengan langsung mangkat apa ora? Langsung. Bok jere sapa oli? Duit boy. Buk jere sapa oleh parsel lebaran. Itulah kira-kira ketika kita dapat pesan. SMS niku kan pesan ya. Itulah kira-kira kalau kita dapat pesan dari orang yang terpendam, dari orang yang memiliki kedudukan. Tapi sadarkah kita bahwa setiap hari kita mendapatkan pesan dari yang lebih tinggi dari presiden, dari yang lebih berjasa dibandingkan presiden, dari yang lebih baik memberikan segala sesuatu kepada kita dari presiden? Kira-kira pesan dari sinten? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari presiden kita dapat pesan lewat SMS, kalau dari Allah kita dapat pesan lewat apa? Lewat nopo? Lewat Al-Quran. Lewat nopo? Al-Quran. Al-Quran itu isinya pesan yang dikirimkan oleh Allah kepada saya dan jenengan. Seandainya kita mendapatkan pesan dari Pak Presiden saja, senenge pol apa maning kalau kita dapat pesan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan seneng napa mboten kalau dapat pesan dari Allah? Seneng napa mboten? Buktine napa? Buktine diwaos saben dinten? Nggih napa mboten? Nggih. Ki temenan ki padha ki wis pirang jus jajal. Berbadan iki dugi sak niki sampun pinten jus? Pira? Alih jus? Ya mending daripada ora. Kalau kita merasa senang dengan pesan dari Allah, maka kita amalkan pesan dari Allah tersebut. Ketika tadi saya kasih ilustrasi mendapatkan SMS dari Pak Presiden, hari ini juga harus berangkat ke Istana Negara, maka kita akan cari kendaraan secepat mungkin supaya sampai ke sana. Kita akan segera jalankan pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden tersebut. Nah sekarang, ketika kita mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah pesan-pesan Allah itu sudah kita praktekkan dengan segera atau belum? Sampun apa dereng? Dereng apa sampun? Dereng. Ada yang sudah, ada yang belum. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan? Di dalam Al-Quran. Contohnya adalah pesan yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Siapa yang tahu bunyi ayatnya? Angkat tangan, dapat hadiah banyu bening. Yo banyune ustaz ya. Ayo angkat tangan, siapa yang bisa dapat hadiah? Ya bocah-bocah TP iki mau pinter-pinter jajalmu suratane apa kae bocah-bocah TP iki? Pak, surat napa wau sing diwaos lare-lare niko? Surat napa, Pak? Ana, Bu. Apa aku sing telat mau? Tadi berapa surat anak-anak itu baca itu? Berapa? 4 surat? Oh, ya berarti nyong sing telat mau. Saya dengarnya cuma satu surat aja yang terakhir. Surat apa tadi yang terakhir? Surat An-Nazi'at. Kayaknya anak-anak TPQ yang maju tadi ada yang tahu bunyinya surat At-Tahrim ayat pinten? 6. Coba mana anak TPQ? Tunggu nih. Di belakang sini. Bocah, cah, bocah TPQ. Dige bocahnya. Gue lagi pada jajan ya. Apa ramane baik? Bapaknya coba ada yang tahu bunyinya? Pak, pas pak. Ya wis ibune, ibune. Oh bapak. Nopo, pak. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nopo artinya? Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, napa ahlikum? Dan keluarga kalian. Naron, dari api neraka. Dan niku judule niku. Judule napa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Niku surat napa wau? At-Tahrim ayat 6. Panjenengan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesannya? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga niku senten. Keluarga niku nek bapak-bapak, nggih, ibu-ibu, kalian lare-lare. Kalau ibu-ibu ya anak-anak. Kita mendapatkan pesan dari Allah supaya menjaga keluarga, istri, anak dari api neraka. Apakah pesan ini sudah kita jalankan atau belum? Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Kita ini amleng temen gitu. Dereng? Dereng. Padahal pesan dari siapa? Dari Allah. Kalau kita dapat pesan dari presiden, segera kita lakukan. Kenapa kita dapat pesan dari Allah, tidak segera kita lakukan? Kita wajib untuk menjalankan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ustadz, bagaimana caranya menjaga keluarga dari api neraka? Bukankah api neraka itu panas sekali, Ustadz? Caranya bagaimana? Apakah kita pakai tameng? Tamengnya apa yang bisa melindungi kita dari api neraka? Mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu menantunya siapa? Rasulullah SAW nikah sama putrinya Rasul. Sinten nami putrine? Sinten? Fatimah. Sinten namine? Fatimah. Jadi jenengan itu kalau mau ngasih nama putra putri jenengan, ora usah mumet-mumet. Akeh bah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang putra-putra. Yang putri-putri ada Aisyah, ada Fatimah, ada Sofia. Banyak sekali. Masa orang Islam nama anaknya nyari nama artis barat. Ben keren. Jangan. Istri dari Ali adalah siapa? Fatimah. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat yang tadi kita baca, surat At-Tahrim ayat 6, beliau berkata, adibuhum wa'allimuhum. Cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah, adibuhum, didik mereka, allimuhum, ajari mereka. Jadi cara melindungi keluarga dari api neraka adalah dengan nopo? Mendidik dan mengajar. Siapa yang diajar? Anak-anak. Putra-putri kita. Siapa yang diajar? Bapak-bapak, istrinya diajar. Diajar saja cukup? Tidak. Dididik. Apa yang diajarkan kepada mereka? Minimal wonten tiga, Pak Bu. Wonten pinten? Wonten tiga. Yang pertama diajari akidahnya. Napa yang pertama? Akidahnya. Yang kedua diajari ibadahnya. Napa yang kedua? Ibadah. Yang ketiga diajari akhlaknya. Pinten? Tiga. Bapak-bapak nomor setunggal napa wau? Akidah. Ibu-ibu nomor kali? Ibadah. Bapak-bapak nomor tiga? Akhlak. Pertama akidah, yang kedua napa? Ibadah, yang ketiga akhlak. Ini kewajiban orang tua. Jadi kewajiban orang tua itu bukan hanya memberi makan kepada anak-anaknya. Bukan hanya memberikan pulsa buat anak-anaknya. Bukan hanya memberikan baju baru ketika lebaran. Bukan. Itu salah satunya. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah mendidik dan mengajari anak kita. Yang pertama apa wau? Akidah nomor kali. Ibadah nomor tiga. Akhlak. Yang pertama akidah. Akidah niku pondasi. Bangunan yang tidak ada pondasinya kuat nopo rapuh? Rapuh. Contohnya Masjid Al-Fitrah niki. Kenapa masjid ini kuat? Karena wonten nopo ne? wonten pondasi ini. Manusia kalau tidak punya pondasi akidah yang kuat, rapuh. Makanya ada anak-anak kecil bunuh diri. Kenapa gue bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Diputus pacar. Atau bunuh diri karena minta HP gak dikasih sama orang tuanya. Kenapa bisa bunuh diri? Karena dia gak punya pondasi akidah yang kuat. Maka tugas orang tua yang pertama kali kepada anak-anaknya adalah mengajarkan akidah yang benar. Panjenengan pernah dengar nama sahabat Nabi Ibnu Abbas? Pernah? Pernah? Kapan? Nembe? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini pernah diajak bonceng naik kendaraan di belakangnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW naik onta atau naik kuda, enggak disebutkan di situ. Ibnu Abbas disuruh naik di belakangnya. Ketika sedang naik di belakangnya, Nabi SAW kasih nasihat kepada Ibnu Abbas. Nasihat itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, ya gulam. Ya gulam niku artine le. Kalau perempuan apa? Duk. Le. Beliau kasih nasihat panjang. Salah satu nasihat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, ila sa'alta fas'alillaha. Kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada siapa? Allah. Ini akidah. Anak kecil sebesar Ibnu Abbas yang umurnya mungkin baru sekitar 7 tahun, 8 tahun. Sudah diajari akidah yang benar. Kalau butuh apa-apa, mintanya kepada siapa? Allah. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Saya sama jenengan ini sudah pesen seperti itu sama anak-anak kita atau belum? Sampun apa dereng? Dereng. Banyak di antara kita, engko ya le, nek ramane meninggal, ibune meninggal, butuh apa-apa ke, anapa gede, anapa kelik, anak uane, anak bae. Itu kan yang kita sampaikan. Kapan kita pesankan kepada anak kita, nak, nanti kalau kamu butuh apa-apa, minta sama Allah. Kapan kita sampaikan seperti itu? Ini adalah akidah. Kita ajarkan sejak kecil anak kita ini untuk punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Butuh apa-apa mintanya sama Allah. Itu kan isi dari surat yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Surat napa jajal? Al-Fatihah. Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya nopo? Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sejak kecil kita harus tanamkan anak-anak kita supaya ketergantungannya bukan kepada manusia, tapi ketergantungannya kepada sinten? Allah. Makanya ada masalah apa-apa, pertama kali kita ajak anak kita untuk minta kepada Allah. Sering saya praktekkan itu sama anak-anak. Pak, ya misalnya manggil saya suatu ketika, Bi, pengen durian. Pengen apa? Durian. Ya. Durian regane murah apa larang? Larang. Pas lagi rana duit, ayo nak, minta sama Allah. Minta sama Allah. Isi kepriwe, apa enggane minta sama Allah terus sugo-sugo mak jedur. Gigal sekang dhuwur apa? Allah itu kalau ngasih kita caranya terserah Allah. Jenengan itu enggak usah mikirkan. Yang penting kita minta Allah ngasihnya bagaimana, terserah Allah caranya. Akhirnya ayo nak minta sama Allah. Ya Allah minta duren. Ya Allah minta duren. Terus kapan Ustaz gudule? Ya orang ngerti. Yang penting kita sudah minta. Ujuk-ujuk tok tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak tamu. Oleh-oleh. Duren. Siapa yang membuka hati tamu itu supaya bawa duren? Sinten? Allah. Makanya apa-apa mintanya sama Allah. Anak jenengan datang kepada jenengan. Pak, ini ada SPP harus segera dibayar. Kalau misalnya enggak dibayar, enggak bisa ikut ujian. Aduh, kepriwe gele. Bapak lagi enggak punya duit. Ayo kita bareng-bareng minta sama siapa? Sama Allah. Tahu-tahu enggak lama kemudian tok tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten, kulo, kulo sinten, kulo nyuwun. Duh, malah anak pengemis. Enggak. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuun sewu, Pak. Dulu saya pernah utang sama Bapak Enjenengan. Saya belum punya duit untuk nyawur. Setelah Bapak Enjenengan meninggal dunia, saya baru ada duit untuk nyawur. Loh, pinten utangnya? Oh, ini ada 5 juta. Masya Allah. Padahal SPP-nya kurpira? 500 sewu. Jajan. Cuma minta SPP dikasih sama Allah plus, plus, plus. Inilah yang namanya akidah. Akidah itu adalah hubungan baik kita dengan siapa? Dengan Allah. Kewajiban orang tua adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak sejak kecil. Makanya dari kecil di antara kalimat yang seyogianya kita ajarkan kepada anak kita, begitu anak kita bisa bicara adalah kalimat-kalimat thayyibah. Napa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Itu ajarkan kepada anak kita. Bocah-bocah silik-siki, urung apal la ilaha illallah, wis apal iwak peyek. Sudah apal cucak, rowo. Biyen pas zamane tak gendong kemana-mana, wis apal lagu tak gendong kemana-mana. La ilaha illallah gak pernah diajarkan. Allahu Akbar gak pernah diajarkan. Subhanallah gak pernah diajarkan. Ini kewajiban kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sejak kecil anak kita, yang perlu kita ajarkan adalah kita kenalkan dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Makanya menurut sebagian ulama, ini masalah khilafiyah ya. Menurut sebagian ulama, bayi yang baru lahir itu pertama kali diapakan? Diadzani. Ini menurut sebagian ulama, karena memang hadisnya ini masih ada yang menganggapnya sahih, ada yang menganggapnya dhaif. Bagi yang menganggapnya sahih, silakan dipraktikkan. Kenapa kok adzan? Bocah cilik wis bisa sholat apa urung? Lung bayi kok bisa sholat, kok malah sholat melayu wong tuane. Anak kecil sudah bisa sholat atau belum? Belum. Kenapa diadzani? Untuk mengenalkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sejak kecil anak ini sudah dikenalkan dengan Tuhannya itu siapa. Inilah akidah. Maka kewajiban orang tua agar anak-anaknya, istrinya dilindungi dari api neraka adalah yang pertama menanamkan napa wau? Akidah. Yang kedua, apa Pak Bu? Wau? Ibadah. Apakah akidah yang kuat cukup? Belum cukup. Kewajiban orang tua selanjutnya setelah menanamkan akidah yang benar adalah mengajarkan ibadah yang benar kepada anak-anak kita. Ibadah yang benar yang pertama kali harus kita ajarkan adalah rukun Islam yang kedua. Napa rukun Islam yang kedua? Salat. Makanya Nabi SAW pesan kepada para orang tua di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia anak kalian berapa tahun? Pinten tahun? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Kalau usianya sudah 10 tahun kok belum mau salat, apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Pukul. Nganggo apa boleh mukul? Nganggo apa? Sapu. Yura, pakai tangan saja, pukulan yang tidak menyakitkan. 7 tahun sampai berapa tadi? 10 tahun. Pinten tahun niku? Pinten tahun? 3 tahun. Saya tanya, kulo kalin jenengan sampun praktek hadis Rasul nopo dereng? Sampun nopo dereng? 3 tahun. Mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Apakah kita sudah ingatkan anak kita untuk sholat setiap datang waktu sholat 5 waktu? Sampun apa dereng? Dereng. Mulanya pada orang gelem sholat. Jenengan pikir gampang ya, 3 tahun. Mari kita hitung berapa kali kita disuruh ingatkan anak kita sholat. Sehari pinten? 5. Waktu subuh, waktu nopo? Duhur, asar, maghrib, isya. Sehari berapa kali? 5 kali. Ping 300 swita. Pinten? Kira-kira guru matematika kan ya? Pinten? 1800. Niku setahun ya? Pinten tahun wau? 3 tahun. 1800 ping 3. 5400 kali. Kulo kali jenengan ken ngemutakan bocah-bocah kia kon sholat 5400 kali. Sampun apa dereng? Mulanya orang pada gelem sholat. Itu kewajiban kita orang tua. Waktu subuh le sholat. Duhur le sholat. Asar le sholat. Maghrib le sholat. Isya le sholat. Kuwi nembese dina ping 5. Esi ana sisane 5395 maning. Itu harus kita ingatkan setiap hari. Dan kita ingatkan selama 3 tahun itu tanpa kekerasan. Karena Nabi baru mengizinkan untuk menggunakan pukulan usia berapa? 10 tahun. Berarti kalau usia anak baru 7 tahun setengah, belum boleh kita pukul anak kita kalau enggak mau sholat. Belum boleh. Nabi mengizinkan untuk boleh dipukul usia berapa tadi? 10 tahun. Itu kewajiban kita orang tua. Dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apakah Anda, wahai para orang tua, sudah menunaikan kewajiban itu atau belum? Sering saya sampaikan, banyak di antara orang tua lebih sayang kepada ayamnya daripada anaknya. Betul? Kemudian gini-gini anak. Lebih berharga pitike daripada anaknya. Buktinya nopo? Buktinya nopo? Buktinya maghrib-maghrib pitike urung bali digoleti nganti tangga desa. Tapi nek maghrib-maghrib anake urung bali digoleti apa ora? Wah, ngerti umah deh, ngerti dalan. Subhanallah. Yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia niku pitike apa anake? Anak kita yang akan mendoakan. Rabbi firli wa lidayya warham huma kama rabbayani saghira. Pitik bisa ndonga kayak gue? Ora bisa. Yang bisa mendoakan adalah putra-putri kita. Maka sejak kecil biasakan anak-anak kita untuk sholat yang baik. Jangan pernah putus asa. Ustaz, kalau umurnya belum 7 tahun, boleh enggak diajak untuk sholat? Pareng nopo mboten? Pareng, enggak apa-apa. Tapi bukan dengan paksaan. Ada sebagian orang tua, saking semangatnya mendidik anak, bocah nembe patang tahun, gebuki. Kenapa digebuki, Pak? Ora gelem sholat, deh, Pak. Urung wajib. Ya. Nabi SAW saja kasih usia berapa tadi? 7 tahun, 4 tahun itu belum wajib. Jangan sampai nanti anak itu benci sholat gara-gara kita belum saatnya diwajibkan, kita sudah wajibkan. Itu bahaya itu. Maka semangat saja tidak cukup, harus diiringi dengan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya sekarang ini dengan cara menghadiri apa? Pengajian. Setiap hari kita bisa ngaji. Sehingga semangat kita ini tidak hanya modalnya semangat tok. Tapi harus diiringi dengan ilmu. Anak usia 3 tahun, anak usia 4 tahun, tidak apa-apa kita ajari sholat. Akan tetapi bukan dengan paksaan. Bukan dengan kekerasan. Bahkan sebelum usia 10 tahun saja, Nabi SAW cuma perintahkan kepada kita, ajak untuk sholat. Ajak untuk sholat. Tugas kita adalah ngajak. Masalah suatu saat anak kita mungkin gak mau, mungkin capek, mungkin males, selama masih di bawah 10 tahun, maka yang penting tugas kita hanya sekedar ngajak. Nanti kalau sudah usia 10 tahun, urung gelem sholat, nembe dinopo? Dinopo? Dipukul. Nabi katakan dipukul itu dikampleng. Ya, beda nopo mboten? Beda. Ya. Mukul itu kata para ulama darbatan ghaira mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sing ora meninggalkan bekas iki kaya ngapa? Ya pukulan yang kira-kira orang nganti abang apa maning ireng. Ya. Makanya tadi saya katakan bukan ngampleng tapi dipukul. Pukul. Nah, kayak gue tok. Ya orang marem. Loh, menghukum itu bukan untuk marem. Menghukum itu tujuannya untuk mendidik. Kalau tujuan kita mukul ben marem, nanti hasilnya anak bukan terdidik, tapi anak akan dendam. Yeah. Makanya beda antara orang memukul tujuannya mendidik dengan orang memukul tujuannya ben marem, memuaskan nafsu. Itu hasilnya beda. Karena niatnya juga beda. Ya. Yeah. Makanya kalaupun akan kita pukul setelah usia 10 tahun, pukulan itu adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ini yang kedua. Coba diulangi, yang pertama tugas orang tua menanamkan apa? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga, apa wau? Menanamkan akhlak. Akhlak kepada siapa, Ustadz? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pak guru dan bu guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman-temannya, bahkan akhlak kepada binatang pun kita ajarkan. Maka kewajiban orang tua, setelah dia menanamkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, tugasnya adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Akhlak kepada Allah, caranya bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan akidah yang benar. Akhlak kepada Rasul SAW, caranya bagaimana? Dengan menanamkan kepada anak bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Panutan sinopo? Teladan. Apa-apa nyontone Kanjeng Rasul SAW. Bade sholat, nyontone sinten? Kanjeng Rasul. Bade puasa, nyontoh sinten? Kanjeng Rasul. Bade silaturahim, nyontoh sinten? Kanjeng Rasul. Itu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada orang tua. Kewajiban kita sejak kecil ditanamkan supaya menjaga adab akhlak kepada orang tua. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada istilah unggah ungguh. Ada istilah tata krama. Kepada orang tua dari kecil kewajiban kita menanamkan itu kepada anak-anak kita. Kita bawakan ayat-ayat yang isinya adalah kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Kita jelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang gendong ibunya. Napa? Gendong ibunya. Untuk menunaikan ibadah haji. Rumahnya itu di negeri namanya Yaman. Teng pundi? Yaman. Hajine teng pundi? Hajine teng pundi? Teng Mekah. Ya ora ana hajine Purbalingga. Dari mana? Yaman ke Mekah. Pinten kilo? Ratusan kilometer. Anak itu gendong ibunya berjalan kaki. Supaya ibunya ini bisa haji ke Mekah dari Yaman. Sampai selesai tawaf, sa'i, wukuf, sampai selesai. Kemudian laki-laki itu menemui seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat Rasul, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku ratusan kilometer untuk menunaikan ibadah haji? Apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku kepadaku? Apakah sudah bisa membalas jasa ibuku?" Apa kata beliau? "Wala talqatun min talaqatiha." Belum sama sekali. Bahkan sekedar untuk membalas sakitnya ibumu ketika ngeden mau melahirkan kamu sekali, itu belum cukup. Itulah kewajiban anak kepada siapa? Orang tuanya. Maka coba sekarang lihat anak-anak kita, kepada orang tua. Ada anak-anak yang membentak orang tuanya. Ada anak-anak yang memaksa minta duit kepada orang tuanya. Ada yang untuk pulsa. Ada yang untuk sepatu. Ada yang untuk beli motor. Maksa-maksa, yang lebih parah ada yang minta duit kepada orang tuanya maksa. Go tuku wedang. Wedang. Ciyu. Maksa kepada orang tuanya. Ini adabnya di mana? Akhlaknya di mana? Maka jangan sampai kebanjur, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Dari kecil anak-anak kita harus dididik akhlak yang baik. Kalau seandainya kita belum mampu karena keterbatasan ilmu kita, maka kita titipkan kepada orang-orang yang kita pandang mampu. Contoh nih, kalau di sini ya dititipkan kemana? Ke TPQ misalnya. Titipkan anak-anak kita ke sana supaya dididik dengan baik akhlaknya. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika sudah terlanjur anak ini rusak akhlaknya. Kewajiban kita adalah mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Ini yang ketiga. Yang pertama nopo wau? Akidah. Nomor kali nopo? Ibadah. Nomor tiga? Akhlak. Ini tugas gampang nopo angel? Gampang nopo angel? Angel. Kenapa angel? Karena kita tidak mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kalau kita mulai dari diri kita akan terasa gampang. Makanya ayatnya bunyinya nopo? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah nopo? Dirimu dan keluargamu. Jadi kalau kita ingin anak kita manut, mulai dari diri kita terlebih dahulu. Contoh, panjenengan pengin larene niki rajin sholat. Kedae pripun? Wong tuane ya sholat. Aja nganti ngongkon-ngongkon sholat, wong tuane malah dolanan darah. Ayo le, pada memejit. Loh, bapak kondisi tanggung ke lagi dolanan? Perkutut. Atau jangan sampai kita suruh anak kita untuk baca Al-Quran, ternyata ibunya gak pernah baca Al-Quran. Kenapa gak pernah baca Al-Quran? Oh, jebule ibunya ora bisa maca Quran. Kenang apa? Mien ta melu TPQ, tapi sering bolos. Akhirnya gak bisa baca Al-Quran. Sekarang bagaimana? Mau belajar? Malu. Masa sinau maca Quran izin? Wonten sing kados niku? Wonten. Saya pernah ngisi pengajian di Cilacap, Bu. Kalau tadi kan penampilannya kan anak-anak ya. Kalau di sana di Cilacap itu setelah anak-anak ada penampilan ibu-ibu. Ibu-ibu santri TPQ. Masya Allah. Ibu-ibu santri nopo TPQ, bayangkan. Usianya berapa ustadz? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Mbak-mbak, bayangkan. Penampilan ngarep. Baca suratan kayak tadi itu. Ya. Dan bacaannya bagus. Tajwidnya benar, apik. Gak ada istilah kata terlambat untuk belajar. Jajal bapak-bapak, kalau seandainya bapak-bapak ngaji lagi, latihan maca Quran, isi nama badan. Ini menang baik. Ya. Isi nama badan. Badan. Oke, PR-nya, takmir. Ya, Mas Alfitro, besok buka TPQ untuk bapak-bapak. Ya. Mulai dari aba, ata, ata, aba, nek bien, alif, fatah. A alif kasro, I alif doma, U A I U kimien. Nah siki ya aba ata aba ba aba tata aba aba, tak masalah. Aja isin, kau ngaji kau isin, isin kau nyolong sendal, nyolong pelem kau isin. Ya masa ngaji isin, jangan malu. Ya. Supaya kita bisa mendidik anak kita. Kita ajak kita anak kita untuk ngaji. Kita sendiri gak ngaji. Itu namanya jarkone. Ngajar, ora gelem nglakoni. Maka kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita adalah bagian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ulangi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ayatnya surat napa wau? At-Tahrim. Ayat pinten? ayat 6 bunyinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya bagaimana? Dengan mengajari dan mendidik anak-anak kita. Mengajari apa? 3. Yang pertama napa wau? Akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Supaya ini semuanya gampang, sukses mulai dari siapa? Diri sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nek kurang ya gari ngrungokaken teng pundi wau? Teng radio gelombangnya 88.8 FM. Ada pertanyaan? Ya silakan. Terima kasih. Bagaimana anak usia sudah 17 tahun salatnya sih bolong-bolong. Kira-kira nasibe wong tuane kepriwe engko nang akhirat? Ya tergantung. Apakah orang tuanya ini sudah benar-benar ngajak napa dereng? Kalau seandainya orang tuanya ini ternyata ketika kecil jarang ngajak anaknya untuk sholat. Karena belum tahu atau karena belum peduli, maka berarti pertanggungjawaban orang tua ini berat nanti di hadapan Allah. Tapi apa bisa diperbaiki Ustaz? Bisa. Tidak ada istilah terlambat. Kalau nasi sudah menjadi bubur, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa? Digawe bubur ayam. Aja dibuang, ya. Nasi sudah menjadi bubur, tambahi apa? Ayam, tambahi kecap, tambahi brambang, jadi bubur ayam. Jadi enggak ada istilah terlambat. Maka kewajiban kita tetap ngajak. Tetap ngajak, dan yang jangan lupa doa. Doanya orang tua itu sangat mustajab. Mustajab ini apa? Makbul. Dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah jenengan putus asa untuk satu ngajak, yang kedua mendoakan. Yang namanya ngajak anak, apalagi anak-anak zaman now, ya, zaman ini, itu harus dengan cara yang kreatif. Ya. Cara yang kreatif itu bagaimana Ustaz? Satu hari jenengan jelaskan kepada dia, kepada anak jenengan, tentang pahalanya orang yang sholat. Besoknya jenengan jelaskan apa akibatnya kalau tidak sholat. Besoknya lagi tidak apa-apa dikasih stimulus, dikasih iming-iming. Nanti kalau kamu rajin sholat, uang sakunya ditambah. Tidak apa-apa. Itu hanya sekedar untuk rangsangan buat anak supaya dia semangat saja. Pendek kata, jangan pernah putus asa untuk ngajak. Dan ngajaknya harus dengan cara yang kreatif selama tidak melanggar agama. Dan yang kedua adalah terus doakan di dalam sujud-sujud jenengan. Pernah ada seorang bapak yang mengeluhkan tentang anaknya yang sulit sekali diajak sholat. Akhirnya bapak itu konsultasi kepada seorang ustad. Sama ustadnya ditanya, jenengan apa doa yang sudah dibaca supaya anak jenengan mau rajin sholat? Ya donga sendongane. Donga sendongane. Loh, kok donga sendongane? Teng Al-Qur'an niku wonten lho dongane. Di dalam Al-Qur'an itu ada doa khusus untuk ngajak anak sholat. Ada yang tahu? Sama. Napa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Kenapa lo dereng, Bu? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Artinya apa? Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikan aku. Ki wong tuane disit ya mulaine. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan napa? Salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan keturunanku. Keturunan kuwi ora Quran tok. Termasuk napa? Putu, termasuk ngisore putu apa? Buyut, termasuk canggah. Wareh, uduk-uduk siwun. Kabeh wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Makanya subhanallah, Pak Bu. Ada orang-orang sekarang wong tuane ora bener, bae ora bener, tapi kok bocahe rajin temen salat. Padahal wong tuane ora tahu salat. Bae ora tahu salat. Deyan yen dongane sapa? Dongane buyute deyan mien. Ya, subhanallah. Ya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ustadz itu ngajarin kepada bapak tadi, coba Pak baca doa ini. Akhirnya bapak itu pulang, kemudian dia amalkan itu doa. Gak pernah putus untuk mendoakan. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Awan maca doa kue, bengi maca doa kue, esok maca doa kue, sore maca doa kue, ora mandek-mandek. Subhanallah. Apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang awalnya bejute pol, menjadi anak yang rajin sholat sekali. Maka jangan pernah kita putus asa. Ye, ada yang lain silakan. Kalau istri nggak bisa baca Quran, apakah menjadi tanggung jawab suami untuk mengajarinya? Lo, suami ini bisa baca Quran apa orang? Kok jangan-jangan suaminya pada bayi orang bisa maca Quran? Ya, pertama memang itu tanggung jawab suami. Tanggung jawab siapa? Betul. Makanya tadi di sini ayatnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Keluarga itu termasuk istri dan anak. Maka kewajiban bapak-bapak ngajari istrinya baca Quran. Nah, aku urung bisa maca Quran. Ya sinau. Loh, ya pesuwen ustaz. Ya wis. Manggil guru apa? Guru privat. Ya. Diajari sekeluarga. Anak, istri, bapak, ibu. Ngajak guru ngaji, diajari bareng-bareng di situ. Enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai duit kita ini habis hanya untuk beli baju Lebaran. Ya. Kon bayari guru privat eman-eman. Ya. Kon ganti cat umah nek arep baca diganti saben dina, saben tahun diganti, masya Allah. Tapi buat anak-anak, buat pendidikan baca Al-Quran, apa yang sudah kita keluarkan? Maka ini yang bisa dilakukan. Syukur-syukur kalau jenengan sudah bisa baca Quran, maka tanggung jawab jenengan ngajari istri. Kalau ternyata sama-sama belum bisa, maka silahkan belajar bersama-sama. Isinya orang-orang. Malu apa enggak, Pak? Enggak malu. Ya. Kebaikan itu jangan malu. Asal. Gimana menghadapi orang yang diajak ibadah, ternyata jawabannya resiko, tek tanggung dewek. Wah, asal. Nantang neraka gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan tanggung jawab kita cuma ngajak saja. Tanggung jawab kita cuma ngajak. Adapun orang itu tidak mau, enggak apa-apa. Karena yang akan membuka hati itu bukan kita. Yang memberi hidayah itu siapa? Allah. Jangankan kita, Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia saja, tidak bisa membuka hatinya paman beliau sendiri yang sangat beliau sayangi. Sinten? Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad. Engkau tidak bisa membuka hati orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Yang bisa membuka hati orang-orang itu adalah Allah. Maka kewajiban kita menyampaikan kepada orang tersebut, ayo sholat, orang gelem, ya wis. Berarti wis, ya wis bubar, ya orang diajak maning, ya diajak lagi. Dengan cara yang baik. Jangan putus asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngajak orang-orang jahiliyah suku Quraisy, we ping sepisan apa ping kopang kaping? Ping kopang kaping. Apakah setiap ajakan Rasul mesti diterima? Mboten. Kadang-kadang beliau ditolak, kadang diterima. Bahkan kadang-kadang dibalas dengan lemparan batu. Kadang malah dihina Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah dicekik. Bayangkan jenengan, lagi sholat loh. Lagi sholat ada orang di situ bawa tali dicekik lehernya Nabi. Coba bayangkan. Padahal itu ngajak kebaikan. Ya. Tapi apakah Rasulullah SAW putus asa? Sasana mubadan? Mubadan putus asa. Tetap beliau ajak. Cuman dengan cara yang baik. Ya, silakan. Suami sudah mengingatkan istri agar tidak melakukan perbuatan dosa. Istri tetap melakukan. Atau sebaliknya, istri sudah mengingatkan suami supaya tidak melakukan dosa, tapi suami tetap melakukan. Apakah dapat dosanya atau tidak? Tergantung. Apakah kita sudah mengingatkan dengan maksimal atau belum? Kalau seandainya suami sudah mengingatkan istri dengan maksimal, tapi istrinya masih tetap ngotot, baik. Contohnya, kon kudungan, ora gelem, kudungan. Kudungane kapan? Nek arep pengajian tok. Nek meng pasar ora, kudungan. Nek meng sawah ora, kudungan. Nek ngendong tanggane ora, kudungan. Kalau suami sudah mengingatkan maksimal, kok tetap istri melakukan seperti itu, maka dosa ditanggung sendiri. Istri mengingatkan suami, ben aja tuku togel. Ben aja tuku togel. Pak, ampun pak, mboten pareng, dosa. Tapi bapaknya tetap ngotot, bae tuku togel. Dosa ditanggung sendiri. Yang penting sudah mengingatkan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ketika pasangan kita, pasangan itu ya, kalau bapak-bapak berarti pasangannya siapa? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berarti pasangannya bapak-bapak. Ketika pasangan kita melakukan sebuah perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, alangkah baiknya pertama kali kita introspeksi diri. Introspeksi siapa? Mengoreksi diri sendiri. Ada seorang ulama salaf mengatakan, ketika aku berbuat dosa, aku bisa merasakan dampak buruknya pada perilaku istriku dan hewan tungganganku. Jadi, perbuatan dosa yang kita lakukan, itu efek buruknya, dampak buruknya itu bisa dirasakan di dalam perilaku istri kita. Maka jenengan bapak-bapak, nek bojone angel diatur, pertama kali kita peksi diri. nyung dosane apa ya? Kok bojoku dadi angel di atur. Ibu-ibu juga sama. Ketika jenengan melihat suaminya kok ki dadi angel temen ya, biasanya salate rajin dadi angel salat, jenengan introspeksi diri. Aku kira-kira dosane apa? Setelah itu baru kemudian kita mengingatkan pasangan kita. Mungkin ibu-ibu, suami jenengan ini jadi sulit sholat, mungkin karena jenengan terlalu sibuk Facebookan. Ibu-ibu apa nasi Facebookan? Oh katah, masya Allah. Ingat ini sekarang cegat terus akeh Facebook ya. Mungkin karena kita ini jenengan terlalu sibuk Facebookan, sehingga suami ini merasa tidak diperhatikan oleh istrinya. Sama bapak-bapak, ketika jenengan melihat istri ini angel temen ge kon ngibadah, mungkin karena dosa yang kita lakukan. Dosa apa? Ya mungkin ketika di luar sering cuci mata, alias jelalatan. Maksiat apa buatan niku? Maksiat. Kerasa dalam istri-istri jenengan. Maka ini solusinya. Kalau pasangan kita jauh dari Allah, segera kita introspeksi diri terlebih dahulu, kemudian kita ingatkan pasangan kita dengan cara yang baik. Mungkin ini yang dapat kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.